rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Usul Sunnah yang disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan satu poin terkait dengan i'tiqad atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan masalah persaksian. Seseorang itu menjadi Ahlul Jannah atau Ahlul Nar, atau dengan kata lain mengatakan fulan adalah Ahlul Jannah atau fulan adalah Ahlul Nar. Bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah dalam masalah ini, Mas Imam? Terus? Siapa itu si bulan? Itu sudah tayin person lalu sudah mengatakan si bulan, bukan tayin dengan sifat. Pak Rudi. Maka ada secara umum, maka apabila ada di antara kaum muslimin yang meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah secara umum, masuk dalam kaidah hadiah ini. Itu secara khusus itu dair. Misalnya ada 10 kerabat yang dijamin satu persaudaraan yang kemarin dijamin. Dair lama. Sehingga terkait dengan masalah ini hukumnya dirinci. Iya. Kalau yang dimaksud adalah mempersaksikan dalam artian secara umum, artinya tidak menuju person atau individu, tapi sifat ya, atau amalan, maka boleh kalau memang ada landasan dalilnya. Iya. Seperti kita mengatakan orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Itu boleh karena memang ada nasnya. Nah, atau orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, ya, dalam keadaan musyrik, maka dia akan barakallahu fikum diharamkan dari jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Secara umum kita hanya menyebutkan sifat atau amalan. Boleh kalau memang ada keterangan dalam nah amalan itu adalah amalan ahli nar atau amalan itu adalah amalan ahli jannah. Tapi kalau kita ingin menunjuk person atau individu, maka barakallahu fikum prinsip ahli sunnah wal jamaah mengatakan apa? Tidak bisa. Iya, untuk mengatakan Pak Fulan ini ahli surga. Kenapa? Dia mati ketika naik haji, sedang manasik wafat. Ini ahli surga. Ya. Atau si Alan itu ahli neraka. Kenapa? Dia mati dalam keadaan mabok, overdosis, pasti masuk neraka. itu tidak boleh. Iya, itu tidak boleh kita mentakyin, menunjuk person atau individu, barakallahu fikum, memastikan dia sebagai ahli surga atau ahli neraka. Sampai ada keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada, ya kita katakan dia sebagai ahli jannah atau sebagai ahli nar. Iya, seperti 10 sahabat yang telah dijamin masuk ke dalam surga. Abu Jahal, Abu Lahab, yang sudah ada jaminannya juga masuk neraka. Nah, tapi kalau tidak ada, barakallahu fikum, apa kata Imam Ahmad? Pak Abdus Samad Tuban. Kalau enggak ada itu terbenda Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah mengampuni atau Allah tidak mengampuni? Ada yang lebih lebih apa? Lebih mengkerucut lagi ucapan beliau terkait dengan kita melihat ini orang baik, ya. Meninggalnya juga bagus. Dalam keadaan melakukan amal soleh, ya lagi sholat malam, mati, meninggal. Ada yang kemarin lagi baca Quran, ya lagi rame-rame, tiba-tiba meninggal. Atau lagi manasik haji, lagi barakallahu tawaf, meninggal. Apa Pak? Yang diajarkan oleh Imam Ahmad. Sehingga kalau ada orang yang meninggalnya gitu, kita lihat ini husnul khotimah, ini bagus ini, kita katakan kita harapkan Bapak Fulan ini sebagai ahlul jannah. Kalau ada orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, kita hanya mengatakan khawatir kita, ya, si Fulan ini barakallahu fikum berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, itu yang diajarkan oleh Imam Ahmad, dan itu juga barakallahu fikum keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu. Baik. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Selanjutnya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, war rajmu haqqun 'ala man zana وقد احصن اذا اعترف او قامت عليه بينته وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والائمه الراشدون. Kata Imam Ahmad, hukum rajam itu adalah benar. Artinya diakui di dalam Islam. Barakallahu. Setelah itu beliau menyebutkan ketentuannya. Siapa yang berhak mendapatkan hukum rajam? Ala man zana. Rajam itu hukuman bagi orang yang berzina. Zina di sini, barakallahu fikum, zina yang hakiki, ya. Karena zina itu ada maknawi, ada zina hakiki. Ya. Zina hakiki timba masuk sumur, banyak anak kecil. Paham maksudnya ya? Timba masuk sumur, barakallahu. Nah, barakallahu fikum. Dan batasan barakallahu fikum minimalnya disebutkan oleh mereka, mohon maaf, memang ini dibahas dalam fikih, ya, yaitu kufur, bagian kepala itu kalau masuk semua itu sudah masuk dalam kategori berzina, walaupun belum total, ya, bagian kepalanya itu barakallahu fikum ketika dia masuk sayyid semua, maka itu sudah tergolong barakallahu fikum sayyid timba masuk semua. Itu dibahas dalam kutubul fiqh. Nah, barakallahu fikum. Itu namanya zina hakiki. zina inilah yang mendapatkan hukum rajam. Ada yang kedua, namanya zina ma'nawi. Barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, innallaha kataba ala ibni Adam hadduhu minaz zina. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Adraka dzalika la mahalata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi anak Adam ini bagian mereka dari yang namanya perzinaan, dan pasti mereka akan mendapatkan bagian tersebut, sulit bagi mereka untuk menghindarinya. Walainani tazni wazinaha an-nazar. Mata bisa berzina. Zinanya mata dengan melihat. Ya. Melihat apa? Lawan jenis yang bukan mahram disertai dengan pandangan syahwat. Barakallahu fikum. Nah, iya. Atau masuk juga dalam kategori ini, barakallahu fikum, melihat sesama jenis tapi dengan pandangan syahwat. Ada juga kan orang-orang yang memiliki kelainan orientasi seksualnya, penyuka sesama jenis. Nah, barakallahu fikum, masuk. Wal ainani tazni. Mata berzina. Berzinanya mata dengan apa? Melihat. Ya, barakallahu fikum. Dengan barakallahu fikum tayyib syahwatnya, nafsu seksualnya, barakallahu fikum, itu sudah tergolong zina. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan wal yad tazni wa zinaha, barakallahu fikum, al-basth. Tangan juga berzina. Zinanya tangan dengan apa? Barakallahu fikum, menyentuh. Iya. Nah. Menyentuh lawan jenis untuk melampiaskan syahwatnya, atau sesama jenis untuk melampiaskan syahwatnya, barakallahu fikum. Baik. Yang dia bukanlah sesuatu yang halal tentunya, ya, bukan istrinya. Itu sudah zina. Barakallahu. Nah. Tayyib, warijal yazni, kaki juga berzina. Wa zinahu al-mashy wal khutah. Kaki juga berzina, zinanya kaki dengan melangkah. Nah. Kopi darat namanya, ya. Nah, yang tadinya cuma chatting-chattingan. Chatting itu, ketik-ketikan itu udah zina tangan itu. Sama wanita pil. Nah, iya. Perempuan idaman lain. Atau wil, wanita idaman lain. Iya, kalau yang perempuan pil, pria idaman lain. Ketik-ketiknya itu, ah, obrolannya di situ, itu sudah termasuk zina, itu zinanya tangan. Iya. Nah, ketika dia kopdar, kopi darat, barakallahu fikum, ketemu, ketemu di mana? Kita ketemu di kafe. Kafe apa? Kafe kafein. Misal, ya, barakallahu fikum. Nah, berjalan ke sana, zina. Ya. Perjalanan ke sana kata Rasul adalah zina. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wa dhihnu yatamanna. Pikiran itu cuman berhayal. Itu juga zinanya pikiran. Menghayal, berhalusinasi, membayangkan. Nah. Ya. Pictor. pikiran-pikiran kotor, itu zina. Wal farju yusaddiqu dzalika au yukadzdzib. Sedangkan kemaluan dialah yang menentukan. Nasi gongnya. Dia membenarkan zina itu benar-benar terjadi secara hakiki atau dia mendustakannya. Barakallahu. Nah. Zina yang disebutkan tadi itu tidak masuk dalam kategori hukum rajam, walaupun dalam istilah dikatakan zina. Oh, ikhwan, jangan salah paham. Ada orang lihat cewek cantik, wah zina, kamu dirajam, kamu sudah nikah kan? Akhirnya dirajam itu temannya, barakallahu fikum. Nah, iya, yang dimaksud dengan zina yang dikenakan hukum rajam adalah zina yang hakiki. Apa tadi? Timba masuk sumur. Nah. Ya. Kemudian ketentuan berikutnya kata Imam Ahmad, waqat ahsana. Yang terkena hukum rajam itu adalah seseorang yang muhsan. Artinya seseorang yang barakallahu fikum sudah pernah melakukan akad nikah yang sah. Ya, itu namanya muhsan. Ada pun orang yang belum pernah melakukan akad nikah yang sah, maka hukumannya lebih ringan. Tidak dirajam, tapi dicambuk. Ya, anak-anak muda, wanita-wanita, anak-anak abg yang kecelakaan, barakallahu fikum, tayyib, belum menikah, tapi jatuh dalam barakallahu fikum kasus LKMD. Tidak tahu ya, tidak pernah dapat ya. Nah, kasus LKMD, barakallahu fikum, tayyib. Mereka-mereka ini kalau dalam Islam, karena memang belum pernah melakukan akad nikah yang sah, maka dicambuk dalam Islam. Jadi yang terkena hukum rajam ketentuannya adalah berzina dengan zina yang hakiki, kemudian dia pernah melakukan akad nikah yang sah. Walaupun saat melakukan zina statusnya masih sudah menjadi apa? Duda. Nah, atau duken, duda keren. Barakallahu fikum. Iya. Atau janda. Artinya dia sudah lepas dari yang namanya jalinan pernikahan. Tapi dia berzina, masuk kategori hukum rajam ya, berlaku. Karena dia sudah pernah melakukan akad nikah. Walaupun barakallahu fikum ketika dia melakukan akad nikah sah, belum sempat kumpul dengan wanita manapun. Jadi nikah cerai. Belum sempat kumpul cerai. Kemudian dia jatuh dalam perzinaan, masuk dalam kategori muhsan. Nah, jadi yang namanya muhsan itu bukan pernah kumpul dengan istrinya, tapi apa? Seorang yang sudah melakukan akad nikah yang sah. Itu namanya muhsan. Nah. Tayyib, barakallahu fikum, ketentuan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini, iza tarofa, kalau dia mengaku, ya, melaporkan dirinya, nah, pada pihak yang berwenang dan pihak yang berwajib, barakallahu fikum. Atau telah barakallahu fikum cukup bukti-bukti yang valid barakallahu fikum akan terjadinya kasus perzinahan tadi. Buktinya apa? 4 orang saksi. Barakallahu fikum. Ya, 4 orang saksi. Nah, ini berat. Ya, barakallahu fiik. Baik. Kalau tidak mencukupi bukti Anda sudah terlanjur melapor, Anda yang kena. Gimana Ustaz, hukum Islam berarti enggak fair dong. Iya. Padahal sudah ada 3 orang ini yang melihat. Barakallahu fikum. Iya. Cuman yang satu ini yang agak ragu. Ya, masa enggak jadi, batal hukumannya. Barakallahu fikum. Nah. Atau dia mengatakan, ini kan sudah ada CCTV, Ustaz. Nih, hasil rekamannya. Apa ini enggak cukup sebagai bukti? Apa ya? Nah, barakallahu fikum. Enggak fair itu nanti. Barakallahu fikum. Maka kita katakan barakallahu fikum yang pertama, ya ikhwan wa ya akhwat, barakallahu fikum, Islam itu sangat-sangat melindungi hak dan kehormatan seorang muslim dan muslimah. Nah, iya, bahkan Rasul mengatakan kehormatan seorang muslim itu melebihi kehormatan tanah haram, kehormatan Ka'bah, kehormatan bulan haram. Nah, saking mulianya kehormatan seorang muslim itu sangat dijaga. Sehingga kalau ada yang menuduh seorang muslim atau muslimah itu berzina, artinya Anda akan menodai kehormatan yang sangat terhormat yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Makanya Islam enggak bermudah-mudahan ya untuk menerima tuduhan dusta, tuduhan berzina. Si fulan berzina, si fulanah berzina. Nah, di dalam Islam tidak sesimpel itu permasalahannya. Barakallahu fikum. Anda kalau sudah ngomong seperti itu, siap-siap. Iya, mana buktinya? 4. Barakallahu fikum. Nah. Ini terjadi beberapa kasus, barakallahu fikum. Contoh barakallahu fikum yang mungkin pernah kita sebutkan pada kasusnya Mughirah bin Syu'bah. Pernah ya kita ceritakan bahwasanya beliau ini dituduh oleh beberapa orang, 4 orang, telah melakukan perzinahan. Karena terjadi kesalahpahaman sebenarnya, barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum, yang pertama memang orang-orang Bahrain, sekarang masih namanya Bahrain, itu enggak suka dengan Al-Mughirah. Sehingga aibnya itu mesti dicari. Yang kedua, Al-Mughirah bin Syu'bah ini termasuk salah seorang sahabi yang barakallahu fikum apa? Sering gonta-ganti istri. Nah. Itu ya. Menikah, cerai, menikah, cerai. Sehingga orang kadang yang tidak tahu kalau ini sudah istri yang baru. Itu penyebab terjadi kasus. Yang ketiga, wanita yang dibawa oleh Al-Mughirah bin Syu'bah yang menjadi istrinya itu adalah wanita yang mirip dengan wanita kampung sebelah. Nah, yang beberapa orang yang melihat ini barakallahu fikum, mereka tahu wanita ini masih single, belum menikah. Nah, jadi ketika Mughirah bin Syu'bah barakallahu fikum masuk membawa wanita tersebut barakallahu fikum, mereka langsung iya. Nah, pikiran negatif itu ada. Karena pemicu-pemicu tadi ya, barakallahu fikum. Nah, sudah memang orang masyarakatnya sudah enggak senang sama Al-Mughirah, barakallahu fikum. Tayyib, kemudian perempuan yang dibawa juga kok mirip dengan yang kampung sebelah, ya sudah. Akhirnya mereka barakallahu fikum berusaha untuk mencari bukti. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dibawalah kasus ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Nah, sudah. Kata Umar, simpel masalahnya. syahadah. Mana bukti kalian? Empat orang yang menyaksikan peristiwa itu dengan jelas dan gamblang. Kamu, benar kamu lihat? Ya, yakin, yakin. Tiba masuk sumur, tiba masuk sumur. Yang kedua, yakin, yakin. Yang ketiga, yakin, yakin. Yang keempat, lah yang keempat ini. Ya. Kamu yakin melihat? Nah itu dia masalahnya. Iya. Agak samar-samar Ru'ai Amirul Mukminin ini. Nah. Ru'aitu syai'an munkar. Pokoknya saya melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat. Iya. Tapi kamu melihat benar gak? Kejadian itu. Iya. Barakallahu fikum. Jelas nyata. Tiba masuk sumur. Waduh. Itu ada tirai-tirai ini. Gak tahu itu. Agak samar-samar. Sudah sama Umar. Iya. Baik. Panggil. Barakallahu fikum. Aparatnya. Cabut mereka berempat. Nah. Padahal tiga ini sudah lihat. Ya, dengan mata kepalanya lihat benar. Satu yang ragu gugur sudah. Barakallahu fikum. Ya, gugur sudah. Yang empat ini kena cambuk semua. Barakallahu fikum. Nah, di sini ada pelajaran. Yang pertama barakallahu fikum. Ya, jangan senang atau gembira dengan membawa kasus tuduhan orang berzina. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kenapa? Itu bisa jadi bumerang buat kamu sendiri. Kalau itu enggak diakui oleh hakim, barakallahu fikum. Iya. Kamu yang kena. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang berikutnya faedah yang kita ambil dari kasus ini barakallahu fikum menunjukkan masih jujurnya orang-orang pada saat itu ya. Padahal yang keempat ini kalau dia mau bohong kan bisa kan? Daripada kena cambuk lebih baik bohong aja. Iya enggak? Padahal dia ragu, dia wah ini kalau saya ngomong enggak yakin mesti kena cambuk kita berempat. Kalau orang zaman sekarang bisa kepikir ya. Mesti akan ngomong, "Iya, saya lihat. Iya benar dia." Padahal dalam hatinya enggak yakin. Itu menunjukkan orang-orang masa itu jujur banget. Ya, walaupun dia tahu konsekuensinya ketika dia bilang ragu, mesti kena cambuk. Barakallahu fikum. Kejujuran pada saat itu masih dipegang, karena memang generasinya masih generasi yang utama. Walaupun mereka tahu konsekuensinya akan terkena cambuk. Barakallahu fikum. Nah, tadi. Barakallahu fikum. Ini contoh kasus ya. Sehingga barakallahu fikum, bagaimana dengan kamera atau semisal dengannya? Tidak bisa. Harus empat orang. Nah, masa Ustaz itu sudah jelas lah ya. Buktinya pada kasusnya Al-Mughirah ini tiga orang sudah lihat, satu yang ragu, kena semuanya. Barakallahu fikum. Nah, sekali lagi barakallahu fikum itu bukan menunjukkan ketidakfairan Islam. Iya, tapi menunjukkan barakallahu fikum Islam itu sangat barakallahu fikum iya menghargai kehormatan seseorang barakallahu fikum. Nah. Iya, apalagi kalau yang namanya barakallahu fikum kamera sayyid zaman sekarang bisa dimanipulasi ya. Nah, bisa diedit barakallahu fikum. Iya. Lebih meragukan lagi. Barakallahu fikum. Kecuali barakallahu fikum pada kasus suami. Ya. Yang membawa kasus ini kepada hakim tentang istrinya. Suami mempergoki istrinya berzina. Bukan jalan sama laki-laki lain, tapi apa? Berzina. Barakallahu fikum. Nah, dia mempergoki barakallahu fikum dalam keadaan tidak ada orang lain kecuali dia. Nah, kalau dia membawa kasus ini kepada hakim, barakallahu fikum, ayyid, dia tidak punya bukti, ya artinya dia tidak punya empat saksi, maka Islam memberikan solusi yang namanya li'an. Itu adalah pembahasan barakallahu fikum fikih ya, juga ada. Nah, itu juga sempat terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uwaimir ibnu Malik dan barakallahu fikum kalau enggak salah Amr ibnu Umayyah. Dua kali kasus seperti ini barakallahu. Nah, baik. Sehingga ketika beliau melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, al-bayyinah asy-syahadah. Emosi beliau. Iya, masa Rasul suami melihat istrinya selingkuh berzina dengan laki-laki lain kok masih repot ngurusi saksinya nih orang. Woi, ini delok engke. Ini lagi emosi beliau. Iya, enggak mungkin ada beliau. Nah, enggak terus gimana lagi? Itulah hukum yang ada di dalam Islam. Beliau agak emosi gitu ya. Dan istrinya ketahuan berzina, hancurnya bagaimana hati dia, perasaan dia. Naam, malah dia yang nanti bakal kena cambuk. Karena enggak ada saksi yang lain. Mau nyari saksi? Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Man. Nah, repot juga. Siapa yang pantas menyaksikan hal itu? Barakallahu fikum. Nah. Hanya dia mengatakan demi Allah. Iya. Saya sangat yakin Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ayat-Nya yang akan membebaskan punggungku ini dari cambukan. Nah, barakallahu fikum. Iya, yakin wahai Rasul. Karena barakallahu fikum beliau sangat tahu Allah Maha Adil. Ya Rasul juga barakallahu fikum sebagai seorang rasul tidak bisa bertindak dengan perasaan. Beliau tahu ini kasus yang demikian. Tapi hukum Islam seperti itu ketetapannya. Iya. Nah. Ya sudah Rasul tinggal nunggu saja wahyu. Ternyata benar wahyu itu turun. Terjadilah yang barakallahu fikum bisa disebutkan dalam Islam namanya li'an. Bahwasanya masing-masing suami istri ini ya bersaksi barakallahu fikum dengan nama Allah barakallahu fikum kalau dia adalah orang yang jujur ya, tidak berzina barakallahu fikum untuk yang wanita. Nah, dan yang keempat barakallahu fikum dia mengatakan kalau saya bohong maka saya akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang laki-laki juga bersumpah. Nah, dengan nama Allah, saya yakin melihat Fulana bintu Fulan berzina. Nah, tiga kali. Yang keempat, dia mengatakan, kalau saya bohong, maka saya akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Nah. Al-Muhim, barakallahu fikum. Itu ketentuannya. Tadi apa? Ketentuannya melakukan zina yang hakiki. Yang kedua yang melakukannya adalah seorang yang muhsan telah melakukan akad nikah yang sah. Yang ketiga dia mengaku, ya, barakallahu fikum, sendiri. Yang keempat adanya bukti, empat orang saksi. Barakallahu. Nah. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Kita baca keterangan dari Syekh Rabi hafizahullah taala warah ketika beliau menjelaskan kitab usul sunnah. Kata beliau, "Wa hadza hukmullahi fit Taurat wal Injil wal Quran." Hukum rajam ini adalah hukum Allah yang Allah tetapkan di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Nah, jadi hukum rajam ini hukum bukan orang Islam saja sebenarnya. Tapi orang barakallahu fikum ya, Nasrani, Yahudi, itu ini. Tapi sekarang kayaknya tidak diterapkan oleh mereka. Nah, barakallahu fiik, direvisi. Jangankan barakallahu fiik sekarang, di zaman Nabi saja mereka sudah berani tipu-tipu. Kalau orang Ambon bilangnya ya, tipu-tipu. Barakallahu fiik. Jadi pernah terjadi barakallahu fiik tertangkap ya, laki-laki berzina dengan wanita barakallahu fiik dan sama-sama mohon. Nah, ayo bawalah kasus ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa aja Muhammad. Biar dia yang memberikan hukuman buat orang dua ini gimana? Dan Nabi Muhammad, gimana kitab suci kalian? Tertulisnya apa? Ya kalau di kitab suci kami sih orang ini ya dipermalukan di tengah-tengah umum, diarak begitu, kemudian dicambuk. Ternyata ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga mantan ahli kitab, paham ini tipu-tipu, ini orang bohong. Nah, barakallahu fiik, Abdullah bin Salam. Kadzaba ya Rasulullah. Ini orang bohong Rasul. Enggak seperti itu hukum di dalam kitab suci kami. Kitab suci mereka, tapi sudah masuk Islam. Nah. Ambil kitab suci kalian. Iya. Baca ayat sekian, halaman sekian, barakallahu fiik, nomor sekian. Nah. Dibaca pinter. Yang pas barakallahu fiik penetapan hukum rajam ditutup sama dipakai tangannya. Dilewati. Iya. Enggak ada keterangannya rajam. Kata Abdullah bin Salam, macam-macam kon, tanganmu, ayo, bukan, dibuka, lah, itu apa itu, iya, isi deh, para ulama, iya, tajam, iya, sama hukumnya dalam Islam, hukumnya mereka, nah, para ulama, baik, itu disebutkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam Sahihnya. Tapi barakallahu fikum, iya, untuk sekarang nampaknya barakallahu fikum tidak diterapkan oleh mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, gak tahu kalau yang ortodok ya, apakah mereka masih menerapkan atau tidak barakallahu fikum. Tapi untuk orang Islam sendiri ya, di negara-negara Islam saja yang menerapkan barakallahu fikum hukum rajam seperti di Saudi Arabia, itu yang ma'ruf barakallahu fikum. Al-muhim barakallahu fikum, hukum rajam ini bukan hanya barakallahu fikum di dalam Islam, tapi juga di dalam Taurat dan Injil. Itu ada. Nah. Kemudian selanjutnya kata Syekh Rabi'ah, wa ayatul rajam minal ayatil lati nusikhat tilawatan wa baqiyat hukman. Kata Syekh Rabi', ayat rajam, ayat tentang hukum rajam, ini masuk dalam kategori ayat-ayat yang dihapus secara bacaan, tetapi hukumnya masih berlaku. Jadi, barakallahu fikum, di dalam Al-Quran itu kan ada yang namanya bab nasikh mansukh. Manasah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Tidaklah kami menghapuskan satu hukum barakallahu fikum, ayat, melainkan kami akan datangkan ya sesuatu yang lebih baik atau yang semisal barakallahu. Nah, di antara yang unik barakallahu fikum dalam bab nasikh mansukh itu pada Al-Qur'an adalah yaitu ayatnya dihapus tapi hukumnya masih berlaku. Barakallahu fikum. Iya. Contohnya ayat masalah rajam. Barakallahu fikum. Nah. Tadi itu sebelumnya ada ayat barakallahu fikum masalah rajam, kemudian secara tilawah ya, secara tulisan tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an yang 30 juz itu, tapi hukumnya masih berlaku barakallahu. Nah, terbukti Nabi Muhammad SAW sempat menerapkan hukum tersebut pada beberapa kasus. Nanti akan kita baca riwayatnya. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, barakallahu fikum, kata Syekh Rabi', adkhala ba'dul a'immati salaf ba'dal masail al-fiqhiyah fi kutub al-i'tiqad. Ini mungkin jadi pertanyaan, Ustaz. Bukankah masalah rajam, zina itu kan masuk dalam fikih ya, pembahasannya itu. Barakallahu fikum. Tapi kok dimasukkan dalam usul sunnah yang barakallahu fikum, usul sunnah ini pembahasan masalah akidah. Harusnya itu kan dibahas masalah fikih. Barakallahu. Seperti juga Imam Al-Barbahari di dalam kitab beliau As-Sunnah, ya, Syarhus Sunnah, memasukkan hukum mengusap di atas dua sepatu, ya, kuf. Padahal itu masalah fikih. Jadi kata Syekh Rabi, sebagian ulama, sebagian imam-imam salaf memasukkan permasalahan fikih ke dalam bab akidah. Itu ada maksudnya. Jadi bukan menunjukkan kelalaian mereka, tapi di situ ada maksudnya, kata beliau. Apa itu? Li'anna ba'dat tawa'ifi ankarat ha mitla al-mashu ala kuffaini wa hudutun naskhi fil qur'ani awis sunnah. Karena kata beliau, sebagian kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam mengingkari masalah-masalah tersebut. Seperti apa? Seperti mengusap di atas sepatu. Ini diingkari oleh orang-orang Syiah. Nah, ya. Baik. Begitu juga barakallahu fikum terkait dengan adanya nasikh dan mansukh di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Sebagian pihak mengingkari. Ya. Masa ada ayat Qur'annya dimansukh? Itu kan berarti menunjukkan Allah itu plinpan. Ya, kadang hukumnya ini, kadang hukumnya itu. Itu enggak bagus itu kalau kita katakan adanya nasikh dan mansukh dalam syariat ini. Itu menunjukkan apa? Yang membuat syariat itu apa? Tidak konsisten. Jadi jadinya apa? Mereka menolak. Enggak. Tidak boleh ada nasikh dan mansukh di dalam Islam. Barakallahu fikum. Nah. Itu ada. Iya. Para ulama barakallahu fikum menuliskan, menyusun ya sekian banyak faedah ya, dari adanya nasikh dan mansukh dalam syariat ini. Barakallahu fikum. Dan juga mereka menyebutkan beberapa poin-poin sanggahan dari barakallahu fikum hal-hal negatif ya ketika ditetapkan adanya nasikh dan mansukh. Al-muhim sebenarnya nasikh dan mansukh ini masuk dalam pembahasan usul fikih. Tapi dimasukkan dalam bab aqaid karena tadi ada memang kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam barakallahu fikum yang menolak hal itu. Entah Mu'tazilah atau barakallahu fikum Rafidhah Syiah ya Khawarij barakallahu fikum semisal dengan itu. Makanya beliau memasukkan poin fikih ini ke dalam kitab akidah. Nah. Wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Wah, yang terakhir, yang keempat, keterangan dari Syekh Rabi, ar-rajmu la yakunu illa bi'tiradi kama fi qissati Ma'iz, kata beliau. Hukum rajam itu tidak bisa dilaksanakan melainkan dengan beberapa hal. Yang pertama, pengakuan dari sang pelaku sendiri. Contoh kata beliau seperti pada kasusnya Ma'iz. Nah, itu disebutkan dalam riwayat Bukhari barakallahu fikum dan riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, Kita bacakan riwayatnya. Anna rajulan tayyib min aslam yuqalu lahu Ma'is ibnu Malik atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang berasal dari Bani Aslam yang namanya adalah Ma'is bin Malik. Dia datang menemui Nabi. Faqala inni asabtu fahishatan fa aqimhu alayya faraddahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam miraran. Langsung lapor. Baik. Kanjeng Nabi, saya telah terjatuh dalam perbuatan yang sangat keji. Maksudnya zina. Nah, mohon jenengan berkenan untuk menegakkan hukum had untuk saya. Barakallah. Nah. Baik. Ini juga menunjukkan kejujuran para sahabat. Barakallah. Nah, kemarin sudah kita sebutkan faedahnya apa? Seorang itu kalau sudah diterapkan hukum had bagi dia di dunia, maka di akhirat beres hukum. Iya, urusannya selesai. Barakallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan si Ma'is tadi. Barakallahu fikum. Kamu waras enggak kamu? Iya, sadar kamu. Iya. Ditolak sama Nabi. Padahal sudah lapor ini orang. Nah. Tsumma sa'ala qaumah. Kemudian Nabi mencari info tentang Ma'is ini, orangnya gimana? Apakah ada kelainan atau gangguan atau ada tekanan kok? Tumben ada orang tiba-tiba ngaku berzina, minta dihukum rajam. Rasul bertanya kepada kaumnya. Maka kaumnya menjawab, "Ma na'lamu bihi ba'san illa annahu asaba syai'an yara annahu la yakhruju la yukhrijuhu minhu illa yuqamu fihi al-had." Masyarakat semuanya mengatakan, "Kami tidak tahu tentang si Ma'is ini melainkan kebaikan." Wong apik. Enggak ada masalah mbek tonggo mbek sapa ya barakallah. Enggak ada masalah. Baik orangnya ini. Cuman memang akhir-akhir ini kami dengar isu, dengar khabar. Katanya dia itu melakukan sesuatu yang dia menganggap tidak akan bisa keluar dari masalah itu kecuali kalau ditegakkan hukum had untuknya. Nah, jadi itu Rasul sudah mendapatkan info berarti si Ma'is ini secara kejiwaan stabil. Gitu ya. Orang yang sehat, waras, enggak ada yang menekan dia, tidak ada yang jahat kepada dia, dia tidak sedang dibuli atau dipaksa. Namun orangnya baik. Jadi secara psikologi enggak ada gangguan. Barakallahu fikum. Baik. Fa qala faraja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarna an narjamahu. Masih balik lagi si Ma'is ini. Iya. Mohon kanjeng Nabi, ya, tegakkan hukum had untuk saya. Maka selalu memastikan orang ini memang tidak ada tekanan, ya, tidak ada masalah psikologi, tidak ada yang lain-lain. Maka Rasul memerintahkan tegakkan hukum rajam untuk Ma'is. Iya aja. Nah. Qala fantalaqna bihi ila baqi gharqa. Selesai meninggal si Ma'is, dibawalah ke kuburan Baqi Gharqa. Qala fama awthaqna wala hafarna lahu. Qala faramayna bil 'azam wal madar wal khadar. Qala fashdud washdudna khalfahu hatta ata irbal harrah fansabba lana faramayna bijalamis alharra alhijara hatta sakata. Nah, barakallah. Jadi proses hukum rajamnya dilakukan di sana, di kuburan Baqi, barakallah fikum, sampai meninggal dilempar lagi batu. Qala thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban minal ashi. Selesai meninggal si Ma'is tadi, Rasul berdiri dan berkhutbah, barakallahu fikum, sudah sore. Faqala, dan Rasul berkata, Aw kullama intalaqna ghuzatan fi sabilillah takhallafa rajulun fi 'iyalina lahu nabibun ka nabibit tayf ala uta bi rajulin fa 'ala dhalika illa nakalat bi qala fastaghfir lahu wala sabbahu. Nah, intinya Nabi mengingatkan, karena para sahabat kan sering jihad ya, sehingga ketika jihad istrinya ditinggal. Nah, itulah peluang syaitan. Ketika istri itu sering ditinggal oleh suaminya, tugas kemana, tugas ke sini, sehingga kebutuhan biologis tidak terpenuhi, barakallahu fikum, ya tidak terlampiaskan, ditambah lagi dengan bisikan-bisikan syaitan. Nah, terjadilah apa yang terjadi. Barakallahu fikum. Diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi laki-laki seorang suami yang sering meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang lama, hendaknya memperhatikan masalah ini. Nah, ya, terkait dengan mahramnya di rumah, harus ada yang dewasa. Nah, jangan anak kecil semua ditinggal, anaknya masih kecil-kecil, barakallahu fikum, ditinggal kadang 2 bulan, 3 bulan, lama, barakallahu fikum. Iya. Itu peluang bagi syaitan Anda membuka. Nah, paling tidak apa? Di situ harus ada yang dewasa, adiknya ya atau pamannya, barakallahu fikum, yang membantu mengawasi. Iya. Istri yang ditinggal tadi. Barakallahu fikum. Setelah itu Rasul mengatakan, doakan pengampunan itu saudara kali ini. Ingat, jangan ada yang mencela dia. Karena dalam sebagian kasus ada nyeletuk, mencela, dimarahi sama Rasul yang mencela tadi. Barakallahu fikum. Memang kamu pikir kamu lebih baik daripada dia? Barakallahu fikum. Bisa jadi orang ini lebih baik daripada kamu. Nah, barakallahu fikum. Dia sudah menyelesaikan urusannya di dunia ini dengan dirinya. Barakallahu fikum. Dan kayak yang mencela belum tentu. Iya. Karena apa? Orang yang dia celah sudah mati. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, kalau mau minta maaf, orangnya sudah enggak ada. Di akhirat berarti nanti urusannya bahaya. Orang yang dicela tadi selesai kan urusannya? Masalah zina dia dengan hukum had sudah beres. Makanya jangan mencela. Barakallahu fikum. Iya, tayyib. Wallahu taala alam. Bisawab. Nah, barakallahu fikum. Wal ghamidiyah wal habl au arba'atu syuhud. Jadi ada 3 kasus. Kasusnya maiz, ada kasusnya wanita dari ghamidiyah, ada kasus wanita yang hamil. Nah, itu ditunggu sama Rasulullah sampai apa? Lahir orohnya dan anaknya, barakallahu fikum. Ini semuanya ngaku semuanya. Ngadep Rasul minta ditegakkan hukuman. Atau adanya 4 saksi. Barakallahu. Nah, barakallahu. Sehingga di situ terdapat pelajaran bagi kita, bagi barakallahu fikum, bagi yang sudah berumah tangga, baik untuk menjaga istri-istrinya. Ya, bagi yang sering keluar kota tugas berapa lama diperhatikan, ya jangan ditinggalkan begitu saja. Istrinya barakallahu fikum diberikan mahram yang dewasa yang bisa mengawasi barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga barakallahu fikum terkait dengan kebutuhan biologis ya, ini juga jangan dianggap remeh, diberikan barakallahu fikum. Baik. Nah, itu di dalam Islam barakallahu fikum sangat dipertimbangkan. Bahkan itu dianggap sebagai sebuah amal soleh ya. Nah, orang itu dapat pahala ketika dia menyalurkan syahwatnya kepada perkara yang halal. Barakallahu fikum. Itu diperhatikan oleh Islam. Sampai istri itu dilaknat oleh malaikat kalau tidak mau melayani kebutuhan biologi sang suami. Itu sebenarnya adalah barakallahu fikum cara Islam ya untuk melindungi umat Islam itu dari terjatuh dalam yang namanya perzinahan. Nah, ya, sampai ada penegasan seperti itu. Dilaknat seorang istri kalau tidak mau melayani suaminya. Barakallahu. Nah, juga barakallahu fikum, fitnah wanita itu berbahaya. Iya. Ini zamannya Nabi. Hah? Zamannya nah? Zamannya Nabi. Terjadi kasus seperti itu. Barakallahu. Apalagi yang di zaman kita seperti ini, barakallahu. Iya. Akses itu sangat mudah untuk melakukan hubungan barakallahu secara rahasia lebih gampang kan? Kalau dulu ya susah. Kalau sekarang wah, lewat HP bisa, siapapun kalian bisa mencari barakallahu. Nah, sehingga lebih berbahaya lagi. Nah, jadi fitnah wanita barakallahu fikum antara laki-laki dan wanita itu sangat-sangat barakallahu fikum di dalam Islam, ya. Di benar-benar apa? Iya, diperhatikan, dijauhi barakallahu. Nah, sampai-sampai keluar pernyataan dari beberapa salaf barakallahu fikum, mereka mengatakan saya lebih baik dititipin, ya, harta daripada dititipin wanita hitam mikro. Barakallahu fikum, mungkin secara fisik enggak menarik, lebih baik harta. Nah, kalau sudah datang syahwat itu enggak lihat muka sudah. Iya. Datang syahwat dalam keadaan dia tidak menemukan sesuatu yang bisa dia gunakan untuk menyalurkan syahwatnya, negru. Barakallahu fikum. Nah, sehingga berhati-hati. Juga barakallahu fikum, kita mengingatkan ya para duat, nah barakallahu fikum tidak bergampang-gampangan untuk barakallahu fikum berinteraksi dengan apa? Lawan jenis. Nah, apalagi kalau ta'lim tanpa hijab, nah ustadznya bisa melihat jamaahnya, jamaahnya bisa melihat ustadznya. Kan enggak satu dua kasus terjadi kan hubungan percintaan antara apa? Sang ustadz dengan mantunya. Iya enggak? Ya Allah. Barakallahu fikum. Nah, apalagi biasa ngobrol begitu manja-manja barakallahu fikum. Lah. Ya itu fitnah besar. Nah, masa kayak gitu Ustaz? Enggak lah, ya kita hijabi hati kita masing-masing. Lah ya akhi. Nah, masalah fitnah wanita itu berbahaya. Iya. Barakallahu fikum. Wallahu taala bissawab. Itu yang bisa kita bahas. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.